بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini bersama-sama kita akan kaji satu tema terkait dengan panjang umur dan bersemangat untuk beramal saleh. Bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Paling panjang umurnya dan baik amalnya, mampu untuk beramal saleh. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi syarr, siapakah manusia yang paling jelek? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling jelek adalah seorang yang paling panjang umurnya namun amalnya tidak baik. Amalnya tidak soleh. Bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dari apa yang dijawab oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa yang paling bagus adalah yang panjang umurnya, tapi ternyata tidak sampai di situ. Ya, yang panjang umurnya dan ya untuk beramal saleh. Ya, yang panjang umurnya untuk beramal saleh. Kalau sekedar sampai di situ saja, panjang umurnya dan ternyata amalnya tidak baik, amalnya tidak saleh, bahkan sebaliknya dia adalah manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek. Sehingga pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan pada panjang umur, tetapi pujian itu ada pada amal saleh. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sinilah kita bersungguh-sungguh Ya, karena umur itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala siapa di antara kita yang hadir ini yang lebih duluan dipanggil oleh Allah. Dan itu sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka yang terpenting untuk kita adalah mempersiapkan diri dengan amal saleh. Bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sungguh beruntung, sungguh berbahagia seorang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Seorang yang umurnya dipanjangkan oleh Allah dan amalnya baik. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Bapak ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah kita bersemangat untuk beramal saleh. Dan ternyata hitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sangat detail. Artinya bahwa amal kita, ibadah kita itu benar-benar dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita diberikan kelebihan umur daripada saudara kita, mungkin lebih lama, 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, ternyata itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita agar beramal soleh. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan ada 2 orang sahabat yang masuk ke dalam Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salah satunya mati syahid dan orang yang kedua umurnya diakhirkan, umurnya dipanjangkan 1 tahun. Ya, umurnya dipanjangkan 1 tahun kemudian menyusul saudaranya. Ya, berarti di sini amal orang yang pertama, sahabat yang pertama itu mati syahid dalam peperangan. Sedangkan orang yang kedua, dia bukan orang yang mati syahid. Cuman kelebihannya apa tadi? Dipanjangkan umurnya berapa? 1 tahun. Ya. Maka kemudian Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, aku ditampakkan surga di dalam mimpiku. Dan aku lihat 2 orang sahabat tersebut yang lebih dahulu dipersilahkan masuk ke dalam surga adalah seorang yang ternyata dipanjangkan umurnya 1 tahun. Yang Allah lebihkan umurnya 1 tahun, itu yang lebih duluan masuk ke dalam surga. Baru kemudian disusul siapa? Baru kemudian disusul orang yang mati syahid. Ya, disusul oleh seorang yang mati syahid. Fa ajibtu lidzalik, kata sahabat Talha bin Ubaidillah, maka aku pun keheranan, kok bisa? Ya, mati syahid itu kedudukan yang luar biasa, tetapi ya dengan amal 1 tahun kok ternyata bisa melebihi. Kenapa bisa duluan? Fa asbahtu fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi harinya aku pun bersegera menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kisah mimpiku tersebut, beliau bersabda, alaisa qad shoma ba'dahu ramadhan. Seorang sahabat yang dipanjangkan umurnya 1 tahun dari sahabatnya, sungguh ia telah berpuasa di bulan Ramadan. Artinya selama 1 tahun tersebut berjumpa dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, dengan pahala Allah. Wa shalla 6000 raka'ah. Selama 1 tahun ia pun sholat berapa rakaat? 6000 rakaat. Ya, kalau 17 rakaat dalam sehari, kalikan jumlah hari dalam setahun, berapa dalam setahun Bapak Ibu sekalian? 354 ya, kalau Hijriyah. Kalau bahasanya hadis tentunya itu bulan apa? Hijriyah, tahun Qomariyah. Antara 354 ya sampai 355 itu. Ya. Setahun dalam Hijriyah. Kalau dalam miladiah antara 365 atau 366 gitu ya. Iya. 17 dikalikan 354 atau 355, 6000 sekian. Ya, maka kata Nabi, bukankah ia telah berkesempatan untuk sholat fardu berapa rakaat? 6000 rakaat, kata Nabi. Ya, 6000 rakaat. Wa kada-kada rak'ah minas sunnah. Demikian juga sekian rakaat dari sholat sunnah, kata Nabi. Ini yang disebutkan berapa amal, Bapak Ibu sekalian? Baru dua ya, sama Nabi, dua amal saja. Apa itu? Bulan Ramadhan, dan yang kedua sholat ya, sholat fardu dengan sholat sunnah. Padahal di sana masih banyak amal yang lain ya. Sholat sunnah pun banyak, sholat duha, sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, sholat malam, ya, sholat jenazah, ya, sholat isyrok atau syuruk, ya, masih banyak. Bagaimana seorang baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersedekah, membantu orang lain dan berbagai macam amal selama satu tahun, ternyata, ya, itu yang membuat ia, ya, lebih unggul daripada seorang yang mati. Mati syahid, saudaranya yang mati syahid lebih dahulu. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik tatkala digunakan untuk beramal saleh. Di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah maknanya umur ya, begitu mulianya sebuah umur ya. Berapapun waktunya. Ya, seorang mungkin diberikan kesempatan satu hari, ternyata ia gunakan untuk berzikir pada Allah, untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah, untuk bersungguh-sungguh ia mendekatkan diri kepada Allah, setelahnya kemudian dipanggil oleh Allah. Ini orang yang sangat mulia. Ya, padahal mungkin sama saudaranya dilebihkan umurnya berapa tadi, satu hari misalnya. Subhanallah. Ya, maka tatkala Allah muliakan kita dengan dipanjangkan umur, ya, kita tidak tahu berapa bulan lagi, berapa tahun lagi Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Tapi kita faham bahwa umur yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah kemuliaan, satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tibi rahimallahu taala, beliau mengumpamakan umur itu seperti modal orang yang berdagang. Ya, umur itu seperti modal orang yang berdagang. Seorang yang berdagang dengan modalnya, maka dia berhati-hati, tidak mungkin belanja sembarangan. Ya, kalaupun sudah belanja, maka ia infakkan, ya, ia jual, itu pun juga berhati-hati. Dan semakin banyak modalnya, maka semakin besar keuntungannya. Ya, maka seorang pun demikian, tatkala diberi umur oleh Allah, maka umur itu adalah modal dalam kehidupan kita untuk mencapai akhirat. Ya, maka kita pun berhati-hati dari umur tersebut, tidak sembarangan kita belanjakan, tidak sembarangan umur tersebut kita gunakan. Kita harus benar-benar memilih mana yang bermanfaat, mana yang paling menguntungkan. Untuk apa umur saya? Dan semakin panjang umur kita, maka modal kita semakin banyak, semakin besar pahala yang Allah siapkan untuk kita semuanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada seorang salaf, atuhibbu al-maut, ya, seorang salaf yang sudah tua, Bapak Ibu sekalian. Ditanyakan kepadanya, atuhibbul maut, apakah engkau suka dengan kematian? Padahal ini bapak sudah tua. Ya, apakah engkau suka dengan kematian? Qala la, kata dia, tidak. Qad dhahaba asy-syabab wa syarruhu. Kenapa tidak suka dengan kematian? Ya, tidak ingin cepat-cepat meninggal. Kenapa? Beliau menyebutkan sebabnya. Karena masa mudaku telah berlalu bersama dengan, ya, kejelekan dan kekurangannya, bersama dengan kesalahan-kesalahanku di masa muda, kata beliau. Waja'a al-kibaru wa khairuhu, dan telah datang masa tua dengan segala kebaikannya. Masya Allah, ini kalau muhasabah bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan dari kita di masa mudanya itu bukan ya dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan baik. Mungkin kita mulai semakin sadar itu setelah tua ya Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya si salaf ini ketika ditanya, maukah engkau ya dengan kematian? Kata beliau, tidak. Karena masa mudaku dengan segala kekurangan dan kesalahannya itu telah berlalu, dan sekarang masa saya dengan masa tua dan seluruh kebaikannya. Artinya semangat untuk beramal soleh, bersungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah. Tadi contohnya setahun untuk beramal soleh, ternyata pahalanya lebih besar daripada seorang yang mati syahid dalam peperangan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si salaf tadi melanjutkan, fa idza kumtu qultu bismillah wa idza qa'atu qultu alhamdulillah. Di masa tuaku tatkala aku berdiri pasti aku mengucapkan bismillah, dan tatkala aku duduk pasti aku mengucapkan alhamdulillah. Ini contoh ya, fa ana uhibbu an yabqa hadza, maka aku cinta sekali, aku senang sekali perkara yang seperti ini tetap ada pada saya. Aku tidak ingin mati. Subhanallah. Ya, kenapa ingin tetap hidup? Disebutkan sebabnya apa, Bapak Ibu sekalian? Ingin terus beramal soleh. Setiap kali berdiri dia ucapkan bismillah. Ini biasa orang-orang tua ya. Ya, lisannya selalu berzikir itu masya Allah. Ketika duduk pun dia ucapkan alhamdulillah. Ya, ini contoh berzikir. Dan ternyata itu yang membuat mereka itu senang dalam kehidupan ini, bahagia dalam kehidupan ini, kesempatan untuk beramal saleh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya para salafus saleh banyak mereka yang ya merasa berat, menyesal ya dengan perpisahan dengan dunia. Kenapa? Karena sudah terputusnya dengan amal saleh. Seorang yang meninggal itu pasti sudah terputus dengan amal saleh. Padahal seorang yang diberikan kesempatan untuk hidup, maka ia masih punya kesempatan untuk bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Dia pun masih punya kesempatan untuk merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Ya, tatkala diberikan umur oleh Allah, maka ya, ia pun punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga masih punya kesempatan untuk menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya amal soleh, kebaikan itu akan menghilangkan akan menghilangkan dari dosa-dosa di masa lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kesempatan tatkala Allah berikan kita umur ya, berapapun lamanya. Ya, maka disyukuri berapapun lamanya. Dan seorang mukmin, seorang muslim harusnya senantiasa bersiap diri untuk berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan kematian. Ya, bersiap diri, jangan pandang dengan kesehatannya, jangan memandang dengan masa mudanya atau masih kuatnya badan. Ya, masih sehatnya, jangan. Karena kematian tidak memandang itu sama sekali. Ya, seorang yang sehat dipanggil oleh Allah. Ya, seorang yang masih kuat dipanggil oleh Allah. Ya, seorang yang masih muda dipanggil oleh Allah. Maka setiap dari kita, dan itu bagian daripada kecerdasan kita semuanya, adalah bersiap diri. Benar-benar bersiap diri tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadukum al-maut." Janganlah seorang dari kalian mengharapkan kematian, berangan-angan untuk sampai pada kematian. "Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu." Dan janganlah seorang berdoa meminta kepada Allah untuk dimatikan sebelum kematian tersebut mendatanginya. Ya, sebelum kematian itu datang kepada kita. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu, kata Nabi, sungguh seorang dari kalian tatkala kematian sudah datang kepadanya, maka amalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Dan umur bagi seorang mukmin tidaklah menambah kecuali pasti kebaikan, pasti pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan untuk berandai-andai, berangan-angan untuk datangnya kematian. Ya, merasa bahwa kematian itu, ya, dengannya seorang bisa beristirahat. Seorang bisa, ya, beristirahat dari penatnya kehidupan dunia. Padahal kalau bukan orang yang beriman, tatkala berpindah kepada alam barzakh, apakah di sana lebih baik, Bapak Ibu sekalian? Belum tentu, ya. Apakah di alam barzakh, di alam kubur, ya, mereka yang mengharapkan kematian itu lebih baik keadaannya, atau bisa jadi lebih sulit, lebih berat, lebih dahsyat, ya? Maka kata Nabi, janganlah seorang mengharapkan kematian, janganlah seorang berdoa meminta kepada Allah untuk dimatikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Bukhari lafadznya adalah la yatamanna ahadukum al-maut. Janganlah seorang dari kalian berangan-angan berjumpa dengan kematian. Imma muhsinan fal'allahu yazdad. Kenapa? Karena seorang muslim, seorang mukmin yang masih diberikan umur oleh Allah, maka bisa jadi amal solehnya akan semakin bertambah. Ya, dengan ditambahnya umur, maka amal solehnya itu semakin bertambah. Wa imma musian fala'allahu yasta'atib. Atau seorang yang ditambahkan umur dan dahulunya dia adalah orang yang tidak baik, maka dengannya punya kesempatan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga panjangnya umur bagi seorang mukmin itu pasti kebaikan. Kalau dia orang yang saleh, maka amal salehnya akan semakin banyak. Kalau dia orang yang, ya, dulunya itu jauh dari amal saleh, maka dia punya kesempatan untuk segera beristighfar, bertaubat pada Allah, memperbaiki diri. Iya, inilah umur bagi seorang mukmin. Ya, bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, umur itu sangat mahal. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini bahwa dalam hadis ini ada penjelasan tentang makruhnya seorang berharap kematian karena sebab kesulitan perkara berat dalam kehidupan dunia. Ya, apakah itu karena musibah, karena kemiskinan, karena sakit yang berat, ya, ataukah karena adanya musuh? Ya, maka ini perkara-perkara duniawi seberat apapun, maka seorang tidak boleh mengharapkan kematian. Ya, seberat apapun ujian, selama itu masih ujian duniawi, maka tidak boleh seorang meminta untuk dimatikan. Fa amma idza khafa dararan aw fitnah fi dinihi fala karaha. Kecuali perkara yang berat tersebut adalah fitnah di dalam agama. Ya, sesuatu yang berat terkait dengan agamanya, fitnah besar yang menimpa dalam kehidupannya, maka yang seperti itu diperbolehkan untuk meminta kepada Allah, meminta kematian. Ya, dengan doanya, Allahumma in kanat al-hayatu khairan li fi dini, ya, fayasirhu li. Ya Allah, seandainya kematian itu adalah lebih baik untukku, maka hidupkan aku. Fa'ahyini, maka hidupkan aku. Wa in kanal mautu khairan li fa'amitni. Dan jika kematian itu lebih baik untukku, maka matikan aku. Sampai pada doanya saja itu diajarkan oleh Nabi. Pada asalnya itu adalah terlarang, tidak boleh. Dalam semua kesulitan duniawi seberat apapun, seorang tidak boleh meminta pada Allah untuk dimatikan, kecuali perkara agama. Adanya fitnah dalam agama, seorang tidak mampu lagi bertahan dengan fitnah yang dihadapinya. Ya, fitnah agama, ya, fitnah terkait dengan urusan agama, maka yang seperti ini boleh, itu pun dengan doanya, ya Allah, kalau seandainya hidup itu lebih baik untukku, maka hidupkan aku. Dan jika kematian itu lebih baik untukku, maka matikan matikan aku. Itu doanya, meminta kepada Allah pilihan antara hidup dan mati. Kalau hidup lebih baik, ya tetap, walaupun dengan ujian yang berat tersebut, hidupkan aku ya Allah. Tetapi kalau kemudian kematian itu lebih baik untukku, maka matikan aku. Bapak ibu, saudara saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya bahwa tamanni al-maut, ya, berharap dengan kematian itu termasuk dari yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, kalau kita berbicara dengan sakaratul maut, dengan kematian, itu perkara yang sangat dahsyat. Ya, kalau berbicara tentang sakaratul maut, itu adalah perkara yang sangat berat. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun merasakan begitu dahsyatnya kematian. Dan ini perkara gaib ya Bapak Ibu sekalian, yang namanya kematian, sakaratul maut, datangnya para malaikat mencabut nyawa kita, itu perkara yang gaib. Perkara yang tidak nampak. Bisa jadi kita tidak takut dengan kematian. Ya, kita tidak merasa ngeri dengan kematian. Kenapa? Karena merasa bahwa seorang yang mati kadang biasa-biasa saja, tenang meninggalnya. Ya, tidak ada kelihatan kesakitan, tidak ada kelihatan ya merasakan berat dalam kematian tersebut. Padahal yang namanya kematian itu perkara yang gaib, yang tidak nampak. Yang dicabut apa Bapak Ibu sekalian? Nyawa, nampak tidak? Tidak nampak. Yang mencabut siapa? Para malaikat, nampak tidak? Tidak nampak. Maka semuanya perkara gaib. Ya, maka dahsyatnya kematian, dicabutnya nyawa dari badan kita, itu perkara yang gaib. Ya, tidak nampak oleh kita. Padahal kenyataannya itu sangat dahsyat. Ya, sangat berat. Sampai pun Nabi SAW merasakan begitu beratnya sebuah kematian. Makanya Nabi SAW berpesan, la tatamannau liqa'al adu wasalullahal afiyah. Hadis muttafaqun alaih. Janganlah kalian berharap untuk berjumpa dengan musuh, akan tetapi mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala afiyah, afiyat ya, keselamatan. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Seorang tahu dengan keutamaan berjihad, keutamaan mati syahid, dan begitu besarnya keutamaan orang yang mati syahid. Bolehkah kemudian orang tersebut meminta kepada Allah untuk berjumpa dengan musuh sehingga berkesempatan untuk berperang? Tidak boleh, kata Nabi. Tidak boleh. Tetapi apa yang harusnya diminta? Minta keselamatan, minta afiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta agar diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi seorang mukmin dalam keadaan siap, sudah niat dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah. Tetapi beda antara niat dengan meminta, itu beda. Ya, niat dalam hatinya, setiap muslim, setiap mukmin itu punya niatan dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah. Tatkala dipanggil untuk berjihad, maka siap. Itu seorang mukmin. Tetapi ia tidak meminta pada Allah untuk berjumpa dengan musuh. Kenapa demikian? Kalau sudah berjumpa dengan musuh, itu ujiannya berat. Seorang sahabat yang berperang begitu, ya, dahsyat perangnya, begitu semangat perangnya, para sahabat semua mengatakan, ini masuk dalam surga. Kata Nabi, la huwa finnar, kata Nabi. Tidak, dia dalam neraka. Ya, dia berada di dalam neraka. Para sahabat heran. Bagaimana seorang berjihad, berperang begitu semangatnya, begitu hebatnya, tetapi dikatakan oleh Nabi dia di dalam neraka. Maka ada sahabat yang mengikuti, ya, sambil berperang pun mengikuti sahabat ini, apa akhir dari perjalanannya? Kenapa dikatakan oleh Nabi berada di dalam neraka? Maka ternyata ketika ya luka di badannya sudah semakin banyak, dia pun tidak tahan lagi dengan sakitnya luka-luka di seluruh badannya, kemudian ia pun menusukkan pedangnya di ulu hatinya. Ia pun bunuh diri dalam perang tersebut. Ini contoh dahsyatnya peperangan, ya. Di mana tidak boleh meminta pada Allah untuk berjumpa dengan musuh, sebagaimana seorang tidak boleh juga meminta kepada Allah untuk berjumpa dengan apa? Dengan kematian. Tetapi persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, gunakan sisa umur kita untuk beramal soleh, sehingga kapanpun tatkala kematian tersebut mendatangi kita, kita pun dalam keadaan istiqomah, ya, dalam keadaan hati yang bersih, penuh dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ya, maka dalam keadaan demikian seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan husnul khatimah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau al-maut, janganlah kalian berharap dengan kematian. Fa inna haulal muttala' syadid, karena sesungguhnya dahsyatnya intaian kematian, ya muttala', maksudnya di sini adalah kematian, dahsyatnya kematian itu sangat berat, kengerian kematian itu sangat berat. Wa inna minas sa'ada an yatula umrul abdi wa yarzuqahullahu al-inabah, dan sungguh termasuk dari kebahagiaan adalah seorang yang Allah berikan umur yang panjang dan dimudahkan oleh Allah untuk inabah. Apa itu inabah, Bapak Ibu sekalian? Ya, inabah itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, seorang yang bertaubat kepada Allah dengan syarat-syarat taubat, kemudian ditambah lagi dengan inabah. Seorang yang bertaubat memenuhi syarat-syarat taubat, maka diterima oleh Allah, menyesal dengan dosa tersebut, meninggalkan dosa tersebut, ya, kemudian niat dengan kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, segera dikembalikan atau minta maaf, selesai. Ini namanya taubat, dan itu pasti diterima oleh Allah. Tetapi setelah bertobat, apa yang harus dikerjakan? Itulah inabah. Segera mendekatkan diri pada Allah, segera meminta pada Allah mendapatkan ridhonya, bersungguh-sungguh untuk meraih ridhonya, untuk meraih kecintaannya. Itulah seorang yang inabah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan, fa inna haulal muttala' syadid, sesungguhnya dahsyatnya kematian itu sangat berat. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disifati dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi tentang sakaratul maut. Ya, kita berbicara sedikit tentang dahsyatnya sakaratul maut. Di dalam surat Qaf ayat 19, Allah berfirman, wa ja'at sakaratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sungguh telah datang kepada kalian sakaratul maut bil haq, dengan kebenaran. Maksudnya adalah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kalian lari darinya. Ya, itulah yang kalian lari darinya, lari dari kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakaratul maut, ya, atau sakaratul maut itu adalah dahsyatnya dan beratnya seorang merasakan kematian. Ya, bagaimana tekanan dalam dirinya, dadanya, ya, mata yang begitu dahsyat menahan sakitnya kematian tersebut, tangan jari jemari yang begitu, ya, kaku tatkala merasakan sakaratul maut tersebut, kaki pun demikian, yaitu adalah sakaratul maut. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai dengan 30, Allah berfirman, kalla idza balagatil taraqi, dan sekali-kali jangan demikian tatkala taraqi, artinya adalah nafas, sampai pada hulkum, kematian itu sampai pada hulkum atau nyawa sampai di kerongkongan. Wa qila man raq, maka dikatakan kepada orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, man raq, siapa yang bisa menyembuhkan? Ya, sudah tidak ada lagi, ya, obat-obat dunia, herbal duniawi. Ya, orang-orang yang ahli dengan kesehatan sudah tidak ada lagi yang mampu untuk menahan, ya, untuk menyembuhkan dari yang namanya sakaratul maut. Wa dhanna annahu al-firaq, maka ia yakin bahwa itu adalah perpisahan. Ya, seorang yang tamak pun dengan kehidupan dunia, tatkala sudah sakaratul maut, maka ia pun yakin akan perpisahan dengan dunia. Waltaffatis saqu bisaq, sehingga betis satu dengan betis yang lain itu iltaffa, artinya saling berhimpitan dengan keras. Ya, ini menceritakan akan sulitnya sakaratul maut, dahsyatnya sakaratul maut. Ila rabbika yauma idinil masak, maka kepada Tuhanmu kalian semuanya digiring, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian kembali. Ini sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana beratnya sakaratul maut. Dahsyatnya kematian. Ya, diceritakan oleh Allah, waltaffatis saqu bisaq, sehingga betis yang satu ya dengan yang satunya itu saling berhimpitan, saking dahsyatnya sakaratul maut tersebut. Tetapi itu pun ya berita pada sebagian dari perkara gaib yang tadi kita bahas, karena kematian sakaratul maut itu adalah perkara gaib yang tidak kita lihat secara langsung. Ya, walaupun tanda-tanda sebagiannya mungkin ada. Ya, tetapi kenyataannya seperti apa? Ya, yang merasakan itu adalah siapa? Mereka-mereka yang sudah merasakan sakaratul maut. Jika seorang yang merasakan sakaratul maut kemudian merasakan kematian tersebut dan kemudian Allah hidupkan kembali dan kemudian bercerita kepada orang-orang yang ada di dunia bagaimana sakaratul maut, ya bisa jadi seorang ya tidak lagi bersemangat untuk hidup. Seorang tidak akan lagi merasakan nikmatnya makanan dan minuman kalau diceritakan betapa dahsyatnya kematian. Ya, tidak ada lagi sudah semangat hidup. Tidak ada lagi kenikmatan dalam merasakan makanan dan minuman. Kenikmatan duniawi tidak akan dirasakan. Kenapa? Kalau diceritakan tentang perkara gaib tersebut, yaitu dahsyatnya kematian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca sedikit kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi sakaratul maut. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau merasakan sakaratul maut? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw 'ulbatun fiha ma. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya mendekati sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sampingnya itu satu bejana kecil yang diisi dengan air, ada di samping beliau. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan kedua tangannya di dalam air tersebut. Fayamsahu bihima, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap mukanya dengan ya air tersebut. Wa yaqulu la ilaha illallah, kemudian Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Innalil mauti sakarat, kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Sakaratul maut maksudnya adalah berat dan dahsyatnya kematian. Ya, sesungguhnya di dalam kematian itu ada sakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma ar-rafiqal a'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tatkala diberikan pilihan antara hidup bersama dengan umatnya, bersama dengan keluarganya, dan pilihan antara ya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kekasihnya yang maha tinggi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, aku ingin segera bersama dengan kekasihku yang maha tinggi. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan demikian. Di dalam riwayat yang lain dari riwayat Anas bin Malik, lamma saqula an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu, tatkala kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin memburuk, semakin berat. Faqalat Fatimah alaihi salam, maka kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan wa saqula abawah, ya, ia mengatakan betapa beratnya apa yang dirasakan oleh ayahku, ya, betapa beratnya apa yang dirasakan oleh ayahku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala abika karbun ba'da hada, sesungguhnya ayahmu tidak akan merasakan kesulitan setelah ini, tidak akan merasakan suatu yang berat setelah ini. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala merasakan beratnya, sakitnya sakaratul maut, sakitnya akhir-akhir dalam kehidupannya sebelum berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah menyifati betapa beratnya sakit ayahku. Betapa beratnya yang dirasakan ayahku. Maka Nabi menjawab, ayahmu tidak akan merasakan sulit dan berat setelah ini. Maksudnya setelah apa? Setelah kematian. Itu yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aisyah juga menceritakan dalam hadis yang lain, hadis yang di riwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku tidak iri, ya, ghibtah itu iri dalam kebaikan, ya. Aku tidak iri kepada seorang pun dengan kematian yang mudah baginya, ya, kematian yang mudah baginya. Sesungguhnya aku telah melihat langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut. Ini ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala melihat seorang yang mungkin meninggal ringan, meninggal mudah, ya, mati dalam keadaan seakan-akan tidak merasakan sesuatu, seakan-akan ringan kematian tersebut, maka Aisyah mengatakan, aku tidak lagi, ya, tidak lagi iri dengan orang yang seperti itu, iri yang baik, yang ghibtah. Aku tidak iri lagi dengan orang yang seperti itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik saja, bagaimana beliau merasakan kematian itu sangat dahsyat. Artinya dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau memahami kematian itu sangat dahsyat. Kematian itu sangat berat. Sampai pun yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat berat, sangat dahsyat. Ya. Maka yang terbaik bagi setiap kita adalah untuk bersiap diri, bersungguh-sungguh beramal saleh sehingga kemudian dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kita pun akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mudah, dalam keadaan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya berjumpa dengan yang namanya sakaratul maut. Maka begitu berat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakannya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang hadis larangan untuk berharap dengan kematian. Waqad kana katsirun minas salihin yatamannal maut fi sihhatihi. Banyak dari salafus saleh itu yang berharap kematian, ya, tatkala mereka masih dalam keadaan sehat. Falam manazala bihi karihahu li siddatihi. Tetapi ketika kematian tersebut datang, mereka itu benci dengan kematian tersebut karena dahsyatnya, beratnya kematian tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang diceritakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala tentang salafus saleh. Dalam keadaan sehat mereka meminta kepada Allah untuk ya segera mendapatkan kematian, tetapi ketika sudah berhadapan langsung dengan kematian tersebut, mereka merasa berat. Ya, mereka merasakan begitu dahsyatnya dan beratnya kematian. Wa minhum Abu Darda wa Sufyan Ats-Tsauri, di antara mereka itu ada Abu Darda dan Sufyan Ats-Tsauri, ya, di mana mereka itu merasakan dahsyatnya kematian tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan dari seorang yang meminta kepada kematian tersebut, ya, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kalau memang itu ada fitnah yang besar di dalam agama, memang mengharuskan seorang untuk meminta kepada Allah kematian tersebut, maka ucapkanlah Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ini doanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik untukku, dan matikan aku, wafatkan aku jika wafat itu lebih baik untukku. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, matat fulanah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah itu meninggal. Si fulanah mati, wastarahat, dan ia telah beristirahat. Ya, si fulanah meninggal dan ia telah beristirahat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya murka mendengar ucapan tersebut. Beliau mengatakan innama yastarihu man ghufira lahu. Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang beristirahat itu adalah orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang sering disebutkan ya, merasa bahwa kematian itu adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Istirahat. Kematian adalah istirahat, dan itu juga yang dipahami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata Nabi mengatakan tidak, bahkan Nabi kemudian ghadiba, marah, ya murka. Artinya tidak benar ucapan tersebut. Sesungguhnya orang yang beristirahat itu orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kehidupan ini berpindah dari satu kehidupan kepada kehidupan setelahnya. Dari alam di perut ibu kita berpindah kepada alam dunia. Dari alam dunia kita berpindah pada alam barzakh atau alam kubur. Dan itu sama-sama hidup ya Bapak Ibu sekalian, dengan kehidupan yang berbeda tetapi sama-sama hidup. Dari alam kubur akan dibangkitkan, berpindah kepada alam hari kiamat. Ya, dibangkitkan pada hari kebangkitan, hari kiamat. Dari hari kiamat kemudian disitulah seorang apakah masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka. Ya, maka hakikatnya kematian ya bukanlah istirahat, kecuali kalau memang itu mendapatkan apa tadi, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua keadaan di mana seorang boleh mengharapkan kematian. Ya, ada dua keadaan seorang boleh mengharapkan kematian. Yang pertama, apabila merasakan fitnah dalam agamanya, ya ujian berat dalam agamanya, yang bisa jadi dia tidak mampu untuk berhadapan dengan fitnah-fitnah tersebut, ya maka meminta kematian itu diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua perkara yang dibenci oleh manusia. Dua perkara yang dibenci oleh anak Adam. Apa itu? Yang pertama adalah al-maut, kematian. Wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Padahal sebenarnya kematian itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada seorang terkena fitnah. Ya, kematian itu lebih baik daripada seorang terkena fitnah. Di sini sisi lain yang kita pun berpandangan bahwa seorang tatkala mungkin umurnya pendek, ya, tatkala seorang tidak panjang umur, sudah dipanggil oleh Allah, bisa jadi kita akan mengatakan bisa jadi itu lebih baik untuknya daripada seorang terkena dengan fitnah, dengan ujian dan cobaan, dan tidak mampu menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Yang kedua, wa yakrahu qillatal mal. Kata Nabi, yang kedua seorang juga benci dengan sedikitnya harta. Kemiskinan, kefakiran, seorang benci dengan itu. Wa qillatul mal aqallu lil hisab. Padahal sebenarnya sedikitnya harta itu adalah lebih ringan dalam hisab. Iya, sedikit harta itu lebih ringan di dalam hisab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Apa yang mau dihisab Bapak Ibu sekalian? Rumahnya kecil. Ya, harta yang disimpan tidak punya harta yang disimpan. Kendaraannya ya mungkin satu atau dua, itu saja. Ya, susah payah ia dapatkan. Apalagi yang mau dihisab? Ya, dihisab oleh Allah tentang hartanya. Maka sedikit harta kebanyakan manusia benci, padahal sebenarnya kalau lihat hikmah dari itu semuanya yang Allah inginkan untuk kita, bisa jadi sedikitnya harta itu adalah sayangnya Allah kepada kita. Kenapa? Memudahkan kita semuanya pada hari kiamat tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاكْبِتْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ. Ya Allah, seandainya engkau inginkan kepada hamba-hambamu sebuah fitnah, maka segera matikan aku ya Allah, dengan tanpa ya merasakan fitnah tersebut. Ya, ini hadis yang membolehkan kita meminta kematian tatkala menghadapi apa? Menghadapi fitnah yang sangat berat dalam kehidupan kita. Kalau masih mampu ya, itu lebih baik Bapak Ibu sekalian. Makanya antara seorang yang tinggal bersama dengan orang lain dengan menyendiri di tempat yang sangat jauh, mana yang lebih baik Bapak Ibu sekalian? Ya, kita tinggal bersama dengan masyarakat seperti ini, dengan tinggal sendirian di tengah hutan, tinggal bersama dengan keluarga di atas gunung, tidak ada orang lain, mana yang lebih baik? Menyendiri atau bersama dengan yang lain? Ya, kalau kita mampu bersabar, ya mampu bersabar dengan segala ya ujian dan cobaan tersebut, bahkan kita bisa istiqomah, bisa baik dan bisa memberikan kebaikan pada orang lain, itu lebih besar pahalanya. Ya, lebih besar pahalanya. Makanya dengan ujian dan cobaan, tatkala kita mampu bersabar, ya kita mampu menghadapinya, Allah berikan iman dalam hati kita, maka hidup itu lebih baik, sebagaimana kita bahas di awal tadi. Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam riwayat Abu Sa'id Sa'id Ibn al-Musayyib rahimallahu ta'ala, tatkala Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau berjumpa dengan para sahabatnya dan dalam keadaan beliau sedang sakit, ya, beliau merasakan sudah semakin tua, ya. Maka beliau berdoa dan doa ini didengar oleh para sahabat. Doa Umar Ibn al-Khattab adalah Allahumma kabirat sinni, ya Allah, sesungguhnya umurku sudah lanjut, wadu'ufat kuwati, dan kekuatanku sudah melemah, wantasyarat ra'iyati, dan sahabat-sahabatku sudah terpencar di mana-mana. Fakbidni ilaika, maka segera matikan aku ya Allah untuk menuju kepadamu, ghaira mudhayyi' wala mufarrid, dengan tanpa menyia-nyiakan dan tanpa menyepelekan. Ini doanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu meminta apa Bapak Ibu sekalian? Kematian. Ya, merasakan fitnah, ya, artinya sudah merasakan fitnah yang bisa jadi ini menjadi sebab bolehnya beliau untuk meminta kepada Allah kematian. Maka ia pun minta kepada Allah, ya Allah, sungguh aku sudah tua, kekuatanku juga sudah semakin lemah, ya, sahabat-sahabatku sudah mulai berpencar di mana-mana, maka ya wafatkan aku, matikan aku kepadamu ya Allah, dengan tanpa ya berlebih-lebihan, artinya meninggal dalam keadaan istiqomah di atas Islam. Maka diriwayatkan setelah beliau mengucapkan ini, dan kejadian ini ketika sedang melaksanakan haji, beliau di Mina, ya, beliau sedang berada di Mina mengucapkan doa ini. Maka belum selesai bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah dari haji tersebut, artinya cuma beberapa hari setelahnya, ya, tidak sampai berminggu-minggu setelahnya, masih dalam bulan Dzulhijjah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah wafatkan beliau. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang kedua diperbolehkan untuk meminta kematian adalah tatkala berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Dan banyak dalil, ya, yang menyebutkan bolehnya seorang yang berperang itu berharap dengan kematian, meminta kematian kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati ma qa'atu khalfa sariyah." Kalau aku tidak ingin memberatkan umatku, maka sungguh aku tidak akan berhenti dari peperangan. Ya, Nabi tidak akan pernah berhenti dari peperangan, terus berperang dan berperang. Ya, wala wadittu an anni uqtal fi sabilillah, tsumma ahya tsumma uqtal tsumma ahya tsumma uqtal. Dan aku sungguh berharap kepada Allah, aku bisa terbunuh dalam peperangan, kemudian aku dihidupkan kembali, dan aku mati lagi dalam peperangan, dan aku dihidupkan kembali, dan aku mati lagi dalam peperangan. Ya, ini hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh keduanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap apa? Kematian. Dan ini satu yang diperbolehkan, yaitu dalam keadaan sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghallahu manazila asyuhada wa in mata 'ala firasihi." Barang siapa yang meminta mati syahid dengan jujur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan permintaannya, akan mengabulkan permintaannya walaupun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Ya, ini seorang yang meminta kepada Allah, meminta apa? Meminta mati syahid. Artinya apa minta mati syahid? Berarti meminta kematian, tetapi mati dalam keadaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jujur benar-benar minta kepada Allah demikian, pasti Allah kabulkan walaupun ia mati di atas tempat tidur. Berarti ini perintah ya Bapak Ibu sekalian, agar kita semuanya meminta kepada Allah untuk mati syahid. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala memberangkatkan pasukannya untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab, ya, seorang nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab, maka Abu Bakar mengatakan, "Wallahi la uqatilannahu biqaumin yuhibbunal mauta kama yuhibbul hayah." Demi Allah, sungguh aku akan mengutus bala tentara yang mereka itu cinta dengan kematian sebagaimana cinta dengan kehidupan. Ya, sifatnya tentaranya kaum muslimin itu apa Bapak Ibu sekalian? Cinta dengan kematian. Bukan kemudian sengaja mati, ya bukan. Berusaha dengan sungguh-sungguh, kalau kemudian Allah takdirkan kematian, justru itu yang dicari. Ya. Demikian juga dalam asar yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi." Seorang yang berjaga dalam peperangan, ya, menjaga tentara dalam sebuah peperangan, maka itu lebih baik daripada puasa satu bulan dan salat malam satu bulan. Padahal ini menjaga berapa lama Bapak Ibu? Sehari semalam, ya, menjaga tentara, ribat itu menjaga kaum muslimin dalam sebuah peperangan sehari semalam, itu lebih besar pahalanya daripada puasa satu bulan dan salat malam selama satu bulan. Wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Dan kalau dia mati dalam keadaan demikian, maka amalnya akan terus mengalir. Amal yang ia kerjakan itu tidak putus. Ini kekhususan orang yang mati syahid. Wa ujriya alaihi rizquhu, rizkinya juga terus disampaikan kepadanya. Ya, kenikmatannya di alam kubur, di alam barzakh, itu tetap disampaikan oleh Allah kepadanya. Wa aminal fitan. Dan salah satu keutamaan mati syahid adalah aman dari fitnah kubur. Ya, salah satu keutamaan seorang yang mati syahid itu aman dari fitnah kubur, diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur. Tidak ada ujian dalam kubur. Siapa mereka yang mati syahid di dalam peperangan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah antara kehidupan, umur yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Kesimpulannya bahwa seorang yang diberikan kesempatan oleh Allah dengan umur yang panjang, maka bersyukur kepada Allah karena dia adalah manusia yang terbaik. Dengan syarat apa tadi Bapak Ibu sekalian? Iya, dengan syarat sisa umur tersebut untuk beramal soleh, untuk bersungguh-sungguh merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah, lezatnya beribadah kepada Allah, ya, bahagianya cinta kepada Allah, senangnya mendapatkan kesempatan untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seorang meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian dunia tersebut, tidak boleh meminta kematian. Kecuali terjadi fitnah dalam agama. Ia merasakan berat dengan fitnah tersebut, bisa jadi tidak aman untuk terjatuh ke dalam fitnah tersebut, maka diperbolehkan. Ya, itu pun dengan doa, ya Allah, seandainya hidup itu lebih baik untukku, maka hidupkan aku, dan jika kematian itu lebih baik untukku, maka matikan aku. Dan keadaan yang kedua adalah seorang yang berjihad, yang berperang di jalan Allah, maka diperbolehkan seorang untuk meminta kematian, untuk berharap dengan kematian, untuk cinta dengan kematian dalam keadaan sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, istiqomah dan bersemangat untuk beramal soleh pada sisa umur kita semuanya, sehingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa pahala yang sangat banyak. Allah taala a'lam bissawab. Baik, saya persilahkan pada jamaah kalau ada pertanyaan ya. Silakan Bapak. Ada riwayatnya Bapak? Riwayat mana gitu disebutkan? Oh ya sudah. Saya kira berita itu ya bukan dibuat-buat ya. Syekh Al-Albani, kita mengenal belum Bapak Ibu sekalian siapa beliau? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya. Nasiruddin itu julukan ya Bapak Ibu sekalian. Nasiruddin itu julukan, penolong agama, pembela agama. Nasiruddin itu julukan. Nama beliau siapa? Muhammad, ya Muhammad. Dan Syekh Bakar Abu Zaid itu beliau memasukkan dalam kitabnya Tasmiyatul Maulud, ya nama-nama yang disandarkan kepada ad-din itu makruh gitu ya, nama yang makruh. Ya mohon maaf ya kalau mungkin ada sebagian kita Syamsuddin, ya kemudian Jalaluddin dan seterusnya, kalau itu digunakan sebagai nama itu makruh kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu taala. Termasuk nama yang makruh karena tidak ada orang salaf yang pakai nama itu. Kalaupun ada itu semuanya julukan, itu kunyah ya, julukan. Ya ada tafsir Jalalain. Kenapa? Pengarangnya dua-duanya Jalaluddin. Tetapi itu julukan bukan nama. Ya, sehingga orang-orang terdahulu itu dengan julukan ya. Dan beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani adalah seorang ahli hadis ya, seorang ahli hadis. Ya, beliau orang yang paling mumpuni dalam hadis. Dan tatkala beliau meninggal, ya beliau meninggal kurang lebihnya mungkin tahun 2000-an waktu itu beliau meninggal ya, tahun 2000-an. Dan kami sedang di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, maka beliau memberikan sedikit catatan kepada Syekh Muhammad Nasiruddin yang pada hari itu beliau meninggal ya. Beliau mengatakan siapapun orang yang tidak sombong, maka pasti dia membutuhkan ilmunya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, siapapun orangnya pasti dia butuh dengan ilmunya, terlebih dalam ilmu hadis. Ya, karena beliau teliti hadis semuanya Bapak Ibu sekalian. Hampir dari hadis tidak ada yang ditinggalkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Semuanya dihukumi oleh beliau. Kalau Sahih Bukhari dan Muslim jelas. Sunan yang empat, ya Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu semuanya diteliti oleh beliau. Dihukumi semuanya. Ya, kemudian kitab-kitab hadis yang lain selain daripada Al-Kutubus Sittah beliau juga tulis ya dalam kitabnya dua, ada silsilah ahadits sahihah dan ada silsilah ahadits ad-dha'ifah ya, yang sahih dipisahkan, yang dha'if ya, lemah maudhu' itu dipisahkan juga. Ya, sehingga dari situ kita paham bahwa beliau adalah seorang yang sangat mumpuni dalam hadis, sehingga sebuah hadis kalau sudah dikatakan disahihkan oleh Syekh Al-Albani insyaallah ya kita pun merujuk pada perkataan beliau. Jadi wallahu alam ya, apa yang antum sampaikan insyaallah itu hadis yang sahih, dan saya pun pernah mendengar hadis yang antum sebutkan tadi, makanya saya ingin tahu riwayat siapa. Baik, silakan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ah, silakan Bapak ya. Ustaz. Iya, silakan Bapak. Bagaimana ucapan dari Maryam binti Imran yang qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasan mansia, ini masuk di mana itu? Kan tadi itu kan terjemahnya andai saja aku mati sebelum ini gitu ya. Yang di Al-Qur'an surat Maryam itu kan qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasan mansia. Kayaknya saya belum pelajari tafsirnya itu Bapak ya. Yang kedua ini. Iya iya iya. Yang lain dia. Khalid bin Walid itu kan apakah dia mungkin ditambahkan umurnya sehingga beliau tidak wafat dalam syahid. Apakah ini maknanya beliau itu dilebihkan karena mungkin bertemu dengan waktu-waktu dengan Ramadan dibandingkan para sahabat yang sudah syahid duluan itu. Khalid ibn al-Walid ya, sahabat Khalid ibn al-Walid ya, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibn al-Walid seorang yang mulia ya, dan tidak pernah kalah dalam peperangan, baik di masa jahiliyah maupun setelah masuk ke dalam Islam. Ya, seorang sahabat yang sangat mulia di masa lalu, di masa jahiliyah semua pasukan perang yang beliau pimpin itu pasti menang. Ya, salah satunya dalam perang Uhud, ya, dalam perang Uhud. Ya, dalam perang Uhud itu perang yang sangat berat ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah 700 itu berhadapan dengan 3000 kaum musyrikin. Dan karena siasat Nabi yang begitu jitu ya, sehingga di awal perang saja itu mereka sudah kalah. Ya, kenapa? Karena di sebelah kanan mereka, di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu gunung Uhud, di sebelah kirinya itu ada gunung Jabal Rumat, ada gunung pemanah. Ya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam siasatnya kalau seandainya perang itu dari segala arah pasti kalah. 700 berhadapan dengan berapa? 3000 pasti kalah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat peperangan itu dari satu arah. Sebelah kanan Gunung Uhud tidak bisa dilewati, gunung yang sangat terjal. Ya, sebelah kiri Jabal Rumat, gunung para pemanah, dan Nabi menempatkan di situ 50 sahabat untuk menjaga gunung tersebut sehingga kalau ada musyrikin yang akan lari dari sini untuk menyerang dari belakang itu sudah tidak bisa, dipanah oleh mereka habis. Sehingga peperangan dari depan. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangi matahari. Sehingga musuh itu selain berhadapan dengan kaum muslimin, itu juga berhadapan dengan silaunya cahaya matahari. Ya, dan kemudian terjadi peperangan dalam keadaan demikian, berhadapan langsung dengan satu arah sehingga kemudian mereka pun langsung kalah. Kaum musyrikin pada waktu itu langsung kalah. Nah, ketika yang menjaga gunung para sahabat kemudian sebagian beristihad bahwa kita diperintahkan di sini ketika masih terjadi peperangan, kalau sudah menang ngapain? Sebagian besar mereka kemudian turun dari gunung tersebut dan dilihat oleh sahabat yang mulia ini Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, gunung kosong. Hanya ada beberapa orang. Maka kemudian Khalid bin Walid merintahkan pasukannya untuk perang di atas gunung tersebut dan kemudian dikuasai oleh Khalid bin Walid dan kemudian menyerang dari belakang, dari depan dan dari belakang, sehingga di situ kaum muslimin kalah dengan hikmah Allah dalam peperangan tersebut. Ya, itulah Khalid bin Walid dengan siasat perangnya yang luar biasa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dahsyatnya siasat beliau dalam peperangan itu menang, tetapi ada sebagian sahabat yang dengan hikmah Allah mereka tidak ya mentakwilkan, sedikit salah paham dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pesan Nabi menang ataupun kalah, bagaimanapun keadaan kaum muslimin, kalian tetap di atas gunung, kata Nabi. Ya, itulah Khalid bin Walid, dan di dalam Islam pun demikian, beliau dalam semua peperangannya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu dalam ya dalam keadaan menang. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau umur yang panjang, dan segitu hebatnya beliau itu pun beliau wafatnya di atas ya bukan dalam peperangan ya. Wafatnya Khalid bin Walid bukan dalam peperangan, di atas ranjang, di atas tempat tidur ya. Radhiyallahu taala anhu, dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ya bisa menunjukkan pada kita semuanya bagaimana seorang yang hidupnya itu dengan peperangan, bahkan pemimpin perang, tetapi ia pun tidak mati dalam perang tersebut. Wallahu ta'ala alam sawab ya. Ya, dari ibu-ibu ada yang ditulis dengan kertas? Silakan, masih ada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Harus dibiasakan bertanya ya Bapak Ibu sekalian. As-su'al miftahu al-ilm ya, bertanya itu salah satu kunci. Kunci apa Bapak Ibu sekalian? Kunci ilmu ya, salah satu kunci ilmu itu dengan bertanya. Dan ilmu yang kita dapatkan dengan bertanya itu lebih teringat ya, lebih kuat di dalam diri kita, dalam hati kita. Ya, insyaallah antum kalau pernah bertanya sesuatu, insyaallah tidak lupa, ya tidak. Ya, saya dulu pernah tanya dengan syekh ini tentang ini, insyaallah tidak lupa. Ya, kenapa? Karena di situ ada sesuatu yang menggerakkan antum untuk sampai pada ilmu tersebut. Ada sesuatu yang bermakna, apa itu? Ya, memberanikan diri untuk bertanya. Ya, makanya di situ Allah berikan kemudahan untuk sampai pada ilmu dengan cara apa tadi? Dengan cara bertanya. Adakah jamaah? Ya, alhamdulillah. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, sudah Bapak ya. Ya, dengan Bapak siapa? Mas Yana. Bapak Mas Yana. Mas Yan. Mas Yana. Mas Yana. Oh iya iya, Bapak Mas Yana. Dari mana Bapak? Oh iya, satu kampung ya dengan sini ya. Oh iya, alhamdulillah ya Pak Mas Yana. Ya, terima kasih. Dengan kebiasaan di masyarakat tatkala sakit berat ya, kemudian meminta kepada Allah untuk segera diwafatkan, dan terkadang yang meminta juga siapa? Keluarganya ya. Iya, ini sebenarnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Beradab tidak? Iya. Bagaimana? Kalau tadi masih dalam ujian dunia, seberat apapun itu kalau masih ujian dunia, sakit, penyakit, ya, penyakit yang komplikasi, ya, kemiskinan, kefakiran, apapun yang terkait dengan duniawi, maka tidak bolehlah tatamannau al-maut, janganlah kalian berharap dengan kematian. Wala tad'u bihi, janganlah kamu berdoa meminta pada Allah dengan kematian. Ini ditujukan kepada sebab duniawi, seberat apapun maka tidak boleh meminta kematian. Dan bagi keluarga ya, keluarga mungkin anak-anaknya, keluarganya, saudaranya ya, seberat apapun kita merawat orang yang sakit ya, orang tua kita yang sedang sakit, maka hendaknya kita merawat dengan penuh kecintaan, penuh kesabaran sebagaimana mereka sabar dalam mendidik kita, dalam merawat kita. Ya, sudah sehebat apapun kita merawat ya orang tua kita, kita belum bisa membalas ya, belum bisa membalas kebaikan orang tua. Uwais Al-Qarni rahimallahu taala, seorang sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Ya. Beliau disebutkan oleh Nabi akan datang kepada kalian Uwais Al-Qarni dari Qarn. Ya, dari kabilah Qarn di Yaman. Ya, jika kamu berjumpa dengannya, maka mintalah untuk dimintakan ampunan kepada Allah. Ini pesan kepada Umar bin Al-Khattab. Sungguh ia adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Ya, dia adalah seorang anak yang ya sangat berbakti kepada ibunya. Ini sifatnya siapa? Bapak Ibu sekalian, sifatnya ya Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada ibunya. Dan subhanallah, ternyata kisah bakti kepada ibunya itu luar biasa, kemana-mana selalu dibawa. Dan diuji oleh Allah, ibunya itu sudah jompo ya, sudah lumpuh ya, ibunya sudah lumpuh, dan ibunya ya buta. Yang kedua, buta dan lumpuh. Setiap yang diminta pasti dikasih. Ya, setiap yang diminta itu pasti dikasih, pasti dikabulkan, pasti dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni sebagai anak yang sangat soleh, sangat berbakti kepada ibunya. Suatu saat mintanya apa? Minta pengen sampai di Ka'bah, pengen melaksanakan haji. Dalam keadaan Uwais Al-Qarni sangat miskin, tidak punya apa-apa, tidak mungkin saya bisa memberangkatkan. Maka ia pun kemudian dengan ketakwaannya kepada Allah, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan jalan keluar. Ia berpikir, saya harus kuat untuk menggendong ibu saya. Ya, dari Yaman ke mana? Dari negeri Yaman untuk sampai di Mekah dengan cara digendong. Maka ia pun belajar. Ya, disebutkan itu dengan cara menggendong anak sapi, anak kerbau yang ia tempatkan di atas bukit. Ya, kandangnya itu ditaruh di atas bukit. Ya, dan di atas bukit tidak ada makanan di sana. Maka setiap kali ingin beri makanan harus digendong ke bawah, turun ke bawah. Kalau sudah mau dikandangkan, digendong lagi, naik ke atas bukit tersebut. Itu berjalan selama 8 bulan. Ya, berjalan selama 8 bulan setiap hari seperti itu. Sehingga setelah 8 bulan, ya, sapinya juga sudah semakin besar, ya. Kerbau tersebut sudah semakin besar, ia pun sudah berotot, sudah kuat sekali. Ya, maka kemudian setelah itu ia pun menggendong ibunya selama perjalanan dari Qarn, ya, dari Yaman untuk sampai di Ka'bah, kemudian melaksanakan haji dan kemudian pulang kembali. Subhanallah, ini sangat bakti, ya. Maka kalau kita melihat bagaimana salaf berbakti kepada orang tuanya, kita yang merawat orang tua kita yang sakit, jangan sekali-kali ada harapan dalam diri kita, kapan ya meninggalnya, kapan ya matinya, ya, atau ada perasaan kok kayaknya lama sekali, kayaknya berat sekali. Jangan perasaan seperti itu, syaitan yang membisikkan. Ya, maka yang seperti itu jangan sampai terbesit dalam hati kita sebagai orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa dalam ya berbakti kepada orang tua. Ya, baik, wallahu ta'ala alam isab. Demikian Bapak ya. Ya. Ada tadi dalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi adalah memanjangkan umur. Di satu sisi batas usia sudah ditentukan. Mohon penjelasannya. Maksud dari panjang umur tersebut, Bu Yani. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Bu Yani dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan menyambung silaturahmi, ya, man ahabba an yunsa'alahu fi rizqihi wa yumaddu lahu fi umrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, ingin diluaskan rizkinya, maka sambunglah silaturahmi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dengan silaturahmi itu menjadi sebab seorang akan diluaskan rizkinya dan akan dipanjangkan umurnya. Dan segala sesuatu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Lauhil Mahfuz. Ya, dalam catatan di atas langit yang ketujuh yang disebut dengan Lauhil Mahfuz, itu semua kejadian langit dan bumi semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan yang lengkap dan rinci. Sekecil apapun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pun daun yang jatuh, semut yang bergerak, berjalan, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara rinci itu ada di mana? Ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian ada takdir setiap tahun sekali Allah turunkan di langit dunia di malam Lailatul Qadar. Ya, setiap malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan takdir untuk satu tahun ke depan, Bapak Ibu sekalian. Ya, takdir untuk satu tahun ke depan itu diturunkan setiap malam Lailatul Qadar. Ya, dan itu yang Allah kabarkan kepada para malaikat. Ya, itu yang Allah kabarkan kepada para malaikat tentang takdir si fulan, si fulan, si fulan, semuanya dikabarkan oleh Allah. Tetapi dalam catatan tersebut selama satu tahun tersebut itu masih bisa berubah sesuai dengan perintah Allah. Dan itu tidak diketahui oleh para malaikat. Ya, sehingga kemudian dalam satu tahun tersebut ternyata ada sebab si fulan menyambung silaturahmi. Maka Allah perintahkan, wahai malaikat, catat untuk si fulan, tambahkan umurnya 10 tahun. Ya, wahai malaikat, tambahkan rizkinya sekian juta, sekian miliar misalnya. Ya, maka catatan yang dipegang oleh para malaikat yang ada di langit yang pertama untuk selama satu tahun itu catatan yang masih bisa berubah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahan-perubahan tersebut itu sudah dicatat secara rinci di Lauhil Mahfuz, sehingga kalau catatan di sana tidak akan berubah. Tetapi catatan yang ada di tangan para malaikat yang memegang catatan tersebut selama satu tahun, itu yang akan berubah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tetap semangat untuk silaturahmi ya Bapak Ibu sekalian, karena itu yang menjadikan rizki kita diluaskan oleh Allah. Dan rizki itu tidak hanya diartikan harta ya. Rizki itu segala kebaikan yang kita rasakan. Ya, istri yang salehah itu rizki, suami yang saleh demikian, anak-anak yang saleh dan salehah itu rizki yang ya Allah berikan pada kita. Ya, umur kita yang mudah untuk beramal saleh itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, seorang yang silaturahmi itu akan dimudahkan oleh Allah untuk diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Dan subhanallah, panjang umur tadi keutamaannya sudah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab ya. Iya, Bapak. Iya, silaturahmi. Oh iya, iya, iya. Iya, silaturahmi, ar-rahmi, ar-rahim itu artinya adalah yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, yang memiliki hubungan rahim atau hubungan darah dengan kita. Sehingga yang disebut dengan silaturahmi adalah menyambung keluarga kita, kerabat kita yang masih punya hubungan darah dengan kita, hubungan nasab dan keturunan dengan kita. Itu yang ya diperintahkan untuk disambung. Sedangkan yang tidak ada kaitannya dengan kita secara dekat, ya walaupun kalau diurut-urut akan ketemu di, mungkin ya di sana jauh sekali gitu ya. Tetapi yang dimaksud rahim itu yang punya hubungan, mungkin itu paman kita, bibi kita, mungkin sepupu, ya. Mungkin ada sepupu dua kali, mungkin sepupu tiga kali, ya. Ya itu kalau di luar Jawa ada istilah sepupu dua kali. Ya, sepupu dengan sepupu, anaknya dengan anaknya itu sudah sepupu dua kali. Anaknya sepupu dua kali tadi, sepupu tiga kali gitu ya. Itu di luar Jawa banyak dijaga seperti itu ya, sampai benar-benar dijaga kerabat tersebut, dan itu masuk dalam silaturahmi. Ya, maka kita pun sambung. Ya, sambung dengan semua yang masih berhubungan dengan kerabat kita. Coba kita perhatikan keluarga kita satu persatu, coba kita lihat, mungkin ada yang miskin. Mungkin ada yang sakit, ya. Mungkin ada yang sudah tua tapi belum menikah. Mungkin ada yang sendirian. Dia mungkin sudah tidak ada yang nunggui anak-anaknya. Coba kita perhatikan. Kalau kita dapati masih ada keluarga kita yang seperti itu, segera datangi. Segera sambung. Apa yang kita mampu bawakan oleh-oleh. Kalau tidak bisa, ya sudah, datang saja sudah. Ya. Kita duduk, kita ngobrol, kita berbicara, bincang, itu sudah bahagia sekali. Ini sudah luar biasa. Ya, orang bisa mendatangi keluarga kita. Coba. Ya, orang-orang yang membutuhkan dari keluarga kita itu jauh lebih besar pahalanya. Ya, maka kita sambung yang seperti itu. Kita ingat, ya, syukur kalau kita punya program, misalnya sudahlah saya coba sebulan mungkin ada 5 keluarga saya, 2 keluarga saya yang saya santuni rutin tiap bulan sebisa saya. Mungkin 50.000, mungkin 100.000 saya belanjakan beras, mungkin ada gula, mungkin ada apa minyak dan yang lainnya saya berikan. Setiap bulan saya berusaha untuk memberikan. Insyaallah Allah mudahkan. Ya. Kita akan dipanjangkan umur oleh Allah, akan diluaskan rezeki oleh Allah. Yang terkadang seperti itu terlupakan oleh kita. Ya, merasa menganggap insya Allah semuanya sudah baik-baik, semuanya sudah lancar insya Allah. Padahal itu ya prasangka kita yang mungkin tidak benar. Ya, harusnya kita mencari. Ya, ini yang dicontohkan oleh para sahabat. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pemimpin itu di setiap tengah malam bangun. Mereka ya diperhatikan oleh Umar bin Khattab, dilihat satu persatu, didengarkan percakapan, kalau ada percakapan. Ya, kalau ada bayi yang nangis diperhatikan. Ya, sampai ternyata ketika Umar bin Khattab itu meninggal, itu sampai membekas di pundaknya itu apa? Bekas apa? Untuk mengusung gandum ya, mengusung tepung yang diberikan kepada rakyatnya itu sampai membekas di pundaknya. Itu padahal bukan kerabat ya, bukan rahim, itu rakyatnya. Bagaimana kalau itu kerabat kita? Maka kita contoh salafus saleh. Ya. Semangat untuk menyambung silaturahmi. Di luar dari itu bukan namanya silaturahmi secara syar'i, tetapi namanya adalah menyambung ukhuwah. Dia menyambung persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang yang beriman itu saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Ya, dan masih banyak hadis yang lain yang menjelaskan bahwa itu tetap kita sambung, tapi bukan silaturahmi namanya, tetapi namanya ya ukhuwah, menyambung persaudaraan. Demikian Allahu a'lam bishawab ya. Ya, silakan Mas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Iya. Ada orang yang sudah sangat sepuh, kemudian qadarullah dia ini beliau ini sakit sudah sangat lama sekali, bahkan belasan tahun. Tidak bisa berkomunikasi. Iya. Hanya bisa bergerak paruh tubuhnya. Iya. Kemudian ada salah satu anaknya yang mengurus dia. Nah, dalam hal ini apakah orang yang seperti ini sama sekali tidak berkomunikasi, tapi yang merawat itu seolah bisa tahu bapak ini punya keinginan seperti ini, misalnya ada karep gitu. Iya, betul. Tapi komunikasi itu tidak biasa. Kemudian apakah yang saya tanyakan hukumnya orang yang seperti ini seperti apa? Apakah sama mempunyai beban taklif juga seperti yang lain? Kemudian yang anak ini tadi, apakah dibenarkan ketika dia belum menikah berkhidmat untuk mengurusi orang tua tersebut sampai pada saatnya ketika memang sudah siap dia baru mau menikah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan orang tuanya ya yang sudah sepuh ya, apakah masih berkewajiban dengan syariat Allah? Kalau akal masih sempurna ya, akal masih sempurna, masih bisa berpikir, masih tidak kehilangan akal ya, itu masih berkewajiban sesuai dengan kemampuan. Sebagai anak mengingatkan orang tuanya, bapak ya atau ibu, sudah waktunya sholat subuh. Dia diingatkan. Ya, kalau masih memungkinkan untuk berwudu. Kalau tidak mungkin tayamum, diajari tayamum. Tidak bisa tayamum, ya mungkin anak ini yang bisa mentayamumkan ibunya atau bapaknya. Kemudian diajari sholat, dituntun dengan penuh kesabaran. Ya, itu jadi selama tidak kehilangan akal ya. Kecuali kalau sudah kehilangan akal, kadang sadar, kadang tidak. Kalau pas sadar, ingatkan dengan sholat, ingatkan dengan kewajiban. Tapi kalau pas tidak sadar ya sudah, itu diangkat dari catatan malaikat ya, rufi'al qalam, diangkat dari catatan malaikat, tidak berkewajiban. Itu berkaitan dengan taklif ya, dengan kewajiban orang yang sudah tua. Kecuali orang yang pikun ya, sudah memang akalnya sudah tidak bisa nyambung lagi, diingatkan sholat pun sholat ki ma'amanopoto misalnya ya, berarti sudah pikun gitu, sudah gak tahu ya, itu sudah gak berkewajiban ya. Itu, jadi kalau berkaitan dengan kewajiban itu berkaitan dengan akal. Makanya salah satu syarat seorang berkewajiban itu akil ya, orang yang berakal. Kemudian yang kedua, anak ya mengabdi kepada orang tua, berbakti kepada orang tua sampai mengundurkan nikah. Ini boleh tidak Bapak Ibu sekalian? Kembali kepada hukum menikah bagi anak ini. Kalau hukumnya masih sunnah, artinya belum wajib. Karena nikah itu ada sampai pada derajat hukumnya wajib. Kalau dia tidak menikah, dia terjatuh ke dalam dosa, ke dalam kekejian, ke dalam perzinaan, maka hukumnya wajib untuk menikah. Ya, kalau anak tadi sudah sampai wajib harus menikah, maka tetap harus menikah. Bahkan ketika sudah ada pendamping itu lebih ringan lagi untuk menjaga orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, cari akhwat atau wanita yang benar-benar ya siap mendampingi dengan apa adanya, insyaallah ada. Ya. Insyaallah ada. Walaupun ya tidak banyak yang seperti itu ya, tapi kalau sungguh-sungguh minta pada Allah, insyaallah Allah berikan. Kecuali kalau masih dalam keadaan sunnah, menikah tersebut adalah sunnah, belum wajib sehingga dia undurkan, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa diundurkan sampai punya kesempatan, memang mampu baru kemudian menikah, silakan. Ya, jadi terkait dengan nikah ini kembali pada hukumnya apakah sampai wajib ataukah tidak. Kalau sudah wajib harus menikah. Ya, jangan ditunda lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Ya, sambut. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kajian kita agak panjang ini Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya sampai jam berapa? Jam 7. Setengah 8. Ya. Oh, saya molor sedikit ya. Waktu itu Pak Heru sampai jam 8 enggak apa-apa Ustaz, katanya begitu. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian atas keterlambatan dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.